بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar di mana saja Anda berada, baik pendengar Radio Raja Bandung di 1476 AM, Radio Kita Cirebon 94,3 FM, juga Radio Islamic Center Binbaz di 107,8 FM, dan pendengar Radio Albayan Cianjur di 107,7 FM, juga para pendengar melalui streaming radio manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita berjumpa secara langsung untuk melanjutkan kajian kitab Al-Usulul Thalathah, yang bahasan kita ini sudah berpanjang-panjang berbicara tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Dan kita sudah sampai pada pembahasan buah dari beriman kepada para malaikat. Yang pertama adalah menguatkan iman, dan itu sudah dibahas. Kita masuki sekarang yang kedua, ats-samratus tsaniyah. Buah yang kedua adalah ta'zimullahi subhanahu wa ta'ala wa ifraduhu birrububiyyah wal uluhiyyah wal asma was sifat. Buah kedua ini adalah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mengesakannya, baik dalam hal ar-rububiyah, uluhiyah, ataupun asma wa sifat. Jadi, buah dari beriman kepada para malaikat adalah melahirkan sikap pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan pengesaan terhadapnya, ya, baik dalam hal al-uluhiyah, ar-rububiyah, dan asma serta sifat Allah Azza wa Jalla. Buah ini merupakan buah yang paling agung, yang paling banyak faedahnya, yang paling kuat, dan yang paling wajib bagi setiap manusia. Karena untuk mengagungkan dan mengesakan Allah lah manusia diciptakan, jin diciptakan, tegaklah langit dan bumi, ya, diciptakannya surga beserta seluruh kenikmatan yang ada di dalamnya, diciptakan pula neraka beserta seluruh azab yang mengerikan yang ada di dalamnya. Untuk mengagungkan Allah pula lah maka para rasul diutus, kitab-kitab diturunkan, dan lahir dan terjadinya permusuhan antara para nabi dan umat-umat yang menentangnya. Umat menentang dan memusuhi para nabi hanya karena diajak untuk mengagungkan dan mengesakan Allah dalam hal ibadah, maka mereka tidak mau. Lebih baik memusuhi, memerangi para nabi. Bahkan ada yang membunuhi para nabi. Al-Quranul Karim banyak dipenuhi oleh ayat-ayat yang mengajak manusia untuk berpikir tentang ayat-ayat Allah, tentang makhluk Allah, tentang ciptaan-ciptaan Allah yang maha dahsyat. Diajak untuk memikirkan langit dan bumi, diajak untuk berpikir tentang siang dan malam, dan seterusnya. Dalam rangka apa? Agar manusia mengetahui keagungan Allah, kekuasaan Allah, dan kesan Allah Azza wa Jalla. Coba umpamanya perhatikan Al-Quran, salah satunya dalam surah Fussilat 53, Allah berfirman, Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kata Allah, kami akan perlihatkan kepada manusia ayat-ayat kami, baik di ufuk ataupun dalam diri-diri mereka, sehingga jelas bagi mereka bahwa Allah lah satu-satunya ilah yang hak, yang sebenarnya. Allah perlihatkan ayat-ayat Allah di ufuk, di langit. Ada langit, ada bintang, ada bulan, ada matahari, ada banyak planet, ada awan, dan seterusnya. Dan juga dalam diri-diri kita. Ya. Ini ayat yang menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kekuasaannya di langit, di bumi, dan di dalam diri kita. Ali Imran 190 pun menyatakan, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, juga dalam pergantian siang dan malam, ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mau berpikir. Adanya siang dan malam, bagaimana langit dan bumi ini diciptakan, luar biasa itu. Hebatnya langit, hebatnya bumi, adanya perubahan siang dan malam, itu mengisyaratkan kekuasaan Allah yang maha dahsyat, keagungan Allah yang luar biasa. Ya. Coba lihat juga surah Rum, ayat yang ke-8, Allah Azza wa Jalla berfirman, Awalam yatafakkaru fi anfusihim, ma khalaqallahu samawati wal arda, wa ma bainahuma, illa bilhaq, wa ajalim musamma, wa inna kathira minan nas, biliqai rabbihim lakafirun. Apakah mereka tidak berfikir tentang diri-diri mereka? Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi beserta apa-apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan sebenar-benarnya sampai pada waktu yang telah ditentukan, dan kebanyakan manusia benar-benar kafir terhadap pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Juga dijelaskan dalam surah Yunus ayat 101. Allah berfirman, Qul indhuru madza fis samawati wal ard wa ma tughni al ayatu wan nudhur an qaumin la yu'minun. Katakanlah, perhatikan apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, ayat-ayat, ya, dan apa peringatan-peringatan dari Allah Azza wa Jalla itu tidak ada manfaatnya sedikit pun bagi kaum yang tidak beriman. Ketika Allah Azza wa Jalla menyuruh manusia beribadah, suruhan itu dengan disertai penjelasan yang menyatakan bahwa Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau langit dan bumi diciptakan oleh Allah yang maha dahsyat seperti ini, maka pencipta langit dan bumi ini layak untuk diibadati, untuk disembah. Jangan menyembah yang lain, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Memberikan kehidupan dan yang mematikan kita Allah. Memberikan rizki Allah, yang mengatur semuanya Allah. Malah ibadahnya kepada selain Allah. kan sikap yang tidak masuk akal. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 21:22, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul arda firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Hei manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Coba lihat dalam ayat ini, Allah mengingatkan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, orang-orang sebelum kita juga diciptakan oleh Allah, makanya sembahlah oleh kalian Allah. Terus Allah juga menyatakan, ya Allah lah yang telah menjadikan bagi kalian bumi yang terhampar ini dan langit yang tertata ini. Allah pula yang telah menurunkan hujan dari langit. Lalu dari air hujan ini Allah mengeluarkan buah-buahan bagi kalian sebagai rizki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam hal ibadah. Padahal kalian mengetahui. Kalian mengetahui Allah lah satu-satunya yang harus disembah. Allah lah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Allah lah satu-satunya yang mengatur seluruh kehidupan. Maka jangan membuat-buat tandingan bagi Allah dalam hal ibadah. Kepada Allah ibadah, kepada yang lain juga ibadah. Enggak boleh seperti itu. Ya. Jadi Allah memerintahkan ibadah kepada manusia dengan mengingatkan manusia akan kemahakuasaan Allah, kebesaran Allah, dan Allah telah menciptakan alam yang jagat raya yang dahsyat ini. Ayat-ayat yang senada dengan itu sangat banyak, ya, yang tujuan dari berpikir tentang alam, memperhatikan, menghayati alam, agar manusia bisa sampai kepada sikap pengagungan kepada Allah dan pengesaan kepada Allah dalam hal ibadah. Berdasarkan hal itulah, maka mengagungkan Allah itu termasuk tujuan utama diciptakannya manusia. Allah pun telah mencela orang-orang yang tidak mau berpikir, tidak mau memikirkan alam jagat raya, tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah, ciptaan Allah. Berpalinglah mereka dari itu. Oleh Allah dicela. Coba lihat umpamanya Al-Quran, surah Yusuf 105. Allah menyatakan, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Betapa banyaknya ayat-ayat Allah yang ada di langit dan ayat-ayatnya yang ada di bumi, mereka melaluinya tapi kemudian mereka berpaling. Mereka melihat adanya alam, mereka melihat langit dan bumi, tapi tidak mau berpikir. Tidak mau berpikir tentang dahsyatnya alam ini diciptakannya oleh Allah. Ya. Coba lihat juga Al-Quran surah Al-Anbiya 32, wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha, asqfan mahfudha wa hum an ayatina mu'ridun. Kami, kata Allah, telah menjadikan langit ini sebagai atap yang terpelihara. Tapi mereka berpaling dari ayat-ayat kami. Al-An'am ayat 3 dan ayat 4 pun menyatakan, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Allah lah, ya, yang mengetahui semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Mengetahui apa yang rahasia, apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian tampakkan. Dan mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Tidaklah datang kepada mereka satu pun ayat dari ayat-ayat Allah kecuali mereka berpaling dari ayat itu, tidak mau bertafakur. Jadi wajib bagi kita bertafakur, berpikir tentang alam ciptaan Allah ini, tentang ayat-ayat Allah. Bertafakur tentang ayat-ayat Allah ada dua jenis, dua macam. Pertama, memikirkan ayat-ayat Allah yang Qur'aniyah syar'iyah. Sebab ayat Allah kan ada dua. Ayat Qur'aniyah atau syar'iyah dan ayat kauniyah. Adapun ayat-ayat Qur'aniyah dan syar'iyah adalah ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an yang berupa sumber syariat. Itulah kalamullah. Pelajari Al-Quran, sebab Al-Quran adalah ayat-ayat Allah. Tapi dengan cara-cara yang disyariatkan. Dengan ilmu yang menjadi alat khusus untuk itu. Maka setelah orang mengetahui maksud yang diinginkan oleh Allah di dalam ayat-ayat tadi, dia akan mampu meraih berbagai macam kebaikan dunia dan akhirat. Dan Allah Azza wa Jalla telah apa? Memerintahkan kepada kita untuk mentadaburi ayat-ayatnya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa 82, Afala yatadabbaruna al-Quran. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Tidak menghayati, mempelajari isi Al-Quran? Seandainya Al-Quran ini datang dari selain Allah, pasti mereka akan menemukan pertentangan yang banyak di dalamnya. Al-Quran itu tidak ada satupun ayat bertentangan dengan ayat lain, tidak ada. Seluruhnya selaras, sinergi, saling menguatkan, saling menjelaskan, saling menafsirkan. Kalau ada orang yang menyatakan ayat ini bertentangan dengan ayat itu pada hakikatnya bukan dua ayat yang bertentangan, tapi otak dialah yang mempertentangkan dua ayat yang sebenarnya saling mendukung, saling menguatkan. Oleh orang itu dipertentangkan, dibentur-benturkan. Otaknya yang salah, bukan ayatnya yang salah. Jadi ayat tadi berisi tentang apa? Perintah untuk mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Ini yang pertama, berpikir tentang ayat-ayat Allah yang syar'iyah, yang Qur'aniyah. Kedua, inilah yang kita bahas, yang sedang kita bahas. Berpikir tentang ayat-ayat Allah yang berupa makhluk ciptaannya, tentang alam jagat raya ini. Berkata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, fattafakkuru yuqi'u sahibahu minal iman ala ma la yuqi'uhu alaihi minal amal mujarrad. Berfikir, kata Imam Ibnu Qayyim, akan menyebabkan pelakunya ini melahirkan iman, menghasilkan iman, menambah iman, menguatkan iman. Iman yang dihasilkan dari berfikir ini belum tentu bisa dihasilkan dari hanya mengamalkan semata-mata. Makanya ada banyak di dalam Al-Quranul Karim ayat yang berisi perintah untuk berfikir tentang alam jagat raya ini. Nah, di antara bagian dari alam jagat raya ini, di antara bagian dari makhluk ciptaan Allah ini adalah para malaikat. Sudah kita terangkan dahsyatnya malaikat, hebatnya malaikat, kekuatannya, kemampuannya, besarnya ukuran malaikat. Sampai malaikat pemikul arsy saja sudah kita terangkan, ya, jarak antara daun telinga malaikat sampai ke pundaknya aja sampai 500 tahun perjalanan. Kita juga sudah menjelaskan ada malaikat yang mengatur peredaran matahari, bulan, bintang-bintang, dan seluruh planet. Ada malaikat yang ditugaskan di neraka tanpa mereka merasa terbakar dan merasakan kepanasan dengan api neraka. Ada malaikat penjaga gunung yang apabila mereka diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengangkat gunung, dengan mudah gunung itu diangkat dan ditimpakan kepada orang-orang durhaka. Dahsyatnya malaikat itu luar biasa, ya. Itu bagian dari alam ini. Tapi ketika malaikat yang hebat tadi mendengar wahyu Allah Azza wa Jalla, mereka merasakan ketakutan yang luar biasa kepada Allah sampai mereka pingsan. Kalau malaikat yang hebat seperti itu pingsan, apalagi yang ditakutinya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dan dari sini kita membayangkan dahsyatnya agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Hajj, ayat 74 sampai 76. Ma qadarullaha haqqa qadri, innallaha laqawiyun aziz. Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ilallahi turja'ul umur. Mereka, orang-orang musyrik, tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Sesungguhnya Allah itu maha kuat dan maha gagah. Allah memilih para utusan dari kalangan para malaikat dan juga dari kalangan manusia. Dan Allah sesungguhnya maha mendengar, maha melihat. Allah mengetahui apa yang ada di depan para malaikat itu dan apa yang ada di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah lah kembalinya semua urusan. Lihat juga langit dan bumi yang maha dahsyat ini, nanti pada hari kiamat oleh Allah cuma digenggam di tangan kanannya lalu digulung. Seperti orang menggulung kertas. Dalam surah Az-Zumar 67 Allah berfirman, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَّا يُشْرِكُونَ. Manusia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan, padahal bumi ini seluruhnya pada hari kiamat berada dalam genggaman Allah. Dan langit ini digulung oleh Allah di tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa-apa yang mereka sekutukan. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa min asbabil iman wa dawa'ihi at-tafakkuru fil kauni fi khalqi as-samawati wal ardi wa ma bainahum wa ma fihinna min al-makhluqatil mutanawwi'ah wan nadhar fi nafsil insan wa ma huwa 'alayhi min as-sifat fa inna dhalika da'in qawiyyun lil imani lima fi hadhil mawjudat min 'azamatil khalqi الدال على قدرة خالقها وعظمته وما فيها من الحسن والانتظام والإحكام الذي يحير الألباب. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, di antara sebab-sebab lahirnya iman dan yang mendorong lahirnya iman adalah bertafakur tentang alam, berpikir tentang penciptaan langit dan bumi beserta isinya dari kalangan makhluk-makhluk yang beraneka ragam. Juga melihat diri manusia dan sifat-sifat yang ada di dalamnya. Karena hal itu merupakan ajakan yang kuat kepada iman. Karena di dalam makhluk-makhluk yang tadi disebutkan tercermin keagungan dari makhluk itu, dahsyatnya makhluk, dahsyatnya langit, dahsyatnya bumi dan alam ini, yang menunjukkan kepada kehebatan penciptanya dan keagungan penciptanya. Kalau alamnya saja dahsyat, hebat, apalagi yang menciptakannya. Berkata Asy-Syaikhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid di dalam kitab Tauhid, ketika menjelaskan keadaan para malaikat bersama Allah, menjelaskan kewajiban manusia dalam mengesakan Allah Azza wa Jalla dalam hal ibadah, ya, beliau menjelaskan takutnya malaikat kepada Allah. Para malaikat itu makhluk yang hebat. Dan ini dibahas dalam bab pembahasan ayat yang terdapat dalam surah Saba ayat 23, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwa al aliyul kabir. Sehingga apabila sudah dihilangkan rasa takut dari hati-hati para malaikat. Para malaikat itu setelah rasa takutnya hilang, mereka bertanya, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Dijawab, kebenaran. Dan dialah maha tinggi dan maha besar. Ketika menerangkan ayat ini, muallif rahimahullah menukil menjelaskan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Tentang apa? Tentang kenapa malaikat takut lalu dihilangkan rasa takutnya. Itu karena ketika Allah berfirman, takutnya malaikat menyebabkan mereka itu pingsan. Allah berfirman tentang apa yang akan terjadi esok di alam dunia. Firman Allah terdengar oleh para malaikat, mereka sangat ketakutan dengan kadar ketakutan yang luar biasa sampai pingsan. Setelah siuman, setelah sadar, mereka masih saja diliputi oleh rasa takut. Hatta idza fuzian qulubihim, setelah sehingga apabila rasa takut sudah dihilangkan dalam hati mereka, baru mereka bertanya, apa yang dikatakan oleh Allah tadi? Oh, kebenaran. Syekh Sulaiman bin Abdullah ketika menjelaskan poin ini mengatakan, aradal musannifu rahimahullahu bihadihi tarjamah bayana halil malaikatil ladina hum aqwa wa'adham min abdin min dunillah. فَإِذَا كَانَ هَذَا حَالُهُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى وَحَيْبَتُهُمْ مِنْهُ وَخَشْيَتُهُمْ لَهُ فَكَيْفَ يَدْعُوهُمْ أَحَدٌ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَإِذَا كَانُوا لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ لَا إِسْتِقْلَالًا وَلَا وَاسِطَةً فَغَيْرُهُمْ مِمَّنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ مِنَ الْأَمْوَاتِ وَالْأَصْنَامِ أَوْلَى أَلَّا يُدْعَى وَلَا يُعْبَدْ. Yang diinginkan oleh musannif dengan bab ini adalah menjelaskan keadaan malaikat. Malaikat itu makhluk yang sangat kuat, yang paling agung. Ya. Tapi seagung itu, sehebat itu, mereka tidak layak untuk disembah. Maka apabila malaikat yang hebat, yang dahsyat, yang kuat, begitu takut kepada Allah, ya, begitu tunduk kepada Allah, maka bagaimana mungkin ada orang yang menyembah malaikat selain kepada Allah? Kalau para malaikat tidak boleh disembah baik secara langsung ataupun tidak langsung, maka selain malaikat seperti orang yang sudah mati, patung-patung lebih layak lagi untuk tidak disembah. Lebih tidak pantas lagi untuk disembah. Jangankan orang biasa, baik yang hidup ataupun yang sudah mati, para malaikat pun yang tidak mati sampai hari kiamat tidak layak untuk disembah, untuk diagungkan. Satu-satunya yang disembah, diagungkan, dimintai dengan doa hanyalah Allah Azza wa Jalla. Fafihi raddu ala jami'il musyrikin alladzina yad'una ma'allah man la yuda'il malaikah wa la yusawihim fi sifatin min sifatihim. Di dalam keterangan ini terkandung bantahan kepada seluruh orang-orang musyrik yang menyembah kepada Allah tapi juga menyembah kepada patung, kepada orang yang sudah mati, yang patung dan yang sudah mati sedikit pun tidak bisa dibandingkan, disamakan dengan malaikat. Orang itu baik yang sudah mati atau yang belum mati gak bisa terbang, gak bisa menghilang, gak bisa menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, gak bisa terlihat, masih perlu makan minum selama hidupnya. Kalau malaikat bisa terbang, bisa menembus langit, bisa menghadap kepada Allah, bisa menghilang, bisa mengangkat gunung, bisa mendatangkan angin atas izin Allah Azza wa Jalla, bisa masuk ke dalam neraka tanpa terbakar oleh api neraka, tanpa merasakan kepanasan. Mereka tidak membutuhkan makan, tidak membutuhkan minum, tidak pernah merasakan kelelahan, tidak pernah merasakan jemu. Mereka juga tidak membutuhkan pasangan hidup, karena mereka tidak diciptakan berpasang-pasangan. Mereka bukanlah lelaki, bukan perempuan, tidak butuh kepada lelaki dan tidak butuh kepada perempuan, tidak butuh kepada dunia ini sedikit pun. Oh, malaikat itu luar biasa. Seluar biasa itu, sehebat itu, tidak boleh disembah, tidak boleh diibadati, tidak boleh doa kita ditujukan kepada para malaikat. Nah, adapun orang baik yang masih hidup apalagi yang sudah mati, butuh makan, butuh minum, butuh pasangan hidup. Ada capeknya, ada lelahnya, ada sakitnya, bahkan ada matinya. Lemah, ada keterbatasan yang tidak bisa mereka lampaui. Berbeda dengan malaikat yang tidak memiliki kelemahan dan tidak pernah merasakan lemah atau jemu, tidak lapar, tidak haus, tidak lemes, tidak bosan, tidak cangkel, tidak kesel, tidak pegel. Tidak pernah merasakan lapar, tidak pernah merasakan haus, tidak pernah merasakan keinginan terhadap dunia. Malaikat begitu hebat, begitu dahsyat. Sehebat itu mereka gak boleh disembah, gak boleh diibadati. Bahkan ketika mereka yang hebat ini, para malaikat yang hebat ini, mendengar Allah berfirman, oh mereka langsung pingsan. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, وَذَلِكَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ وَهُمْ مَنْهُمْ فِي الْقُوَّةِ وَالْعَظَمَةِ يُسْأَقُونَ وَيَفْزَعُونَ مِنْ تَأْذِمِ اللَّهِ فَكَيْفَ بِالْأَسْلَمِ الَّذِي تُعْبَدْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهِيَ أَقَلُ مِنْهُمْ بِكَثِيرٍ يَتَعَلَّقُ الْإِنسَانُ بِهَا. Kata Syekh Al-Utsaimin, yang demikian itu disebabkan karena para malaikat dengan kekuatan, kedahsyatan yang mereka miliki, tapi mereka pingsan dan merasakan ketakutan yang sangat dalam hal mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Ya, maka coba bandingkan dengan patung-patung yang mereka sembah selain Allah. Apakah patung ini lebih hebat dari para malaikat? Enggak, sedikit pun. Jauh, tidak bisa dibandingkan. Oleh karena itu dikatakan inna hadhil ayah taqta'u uruqasy syirki minal qalb li'an al insan idza 'arafa 'azamatillah subhanahu wa ta'ala haitsu tarjufu as-samawat wa yus'aqu ahluha bimujarradi takallumihi bil wahyi fa kaifa yumkinu lil insan ayusyrika billahi syai'an makhluqan rubbama yasna'uhu biyadihi hatta kana juhalul arab yasna'una alihatan minat tamar idza ja'ada ahaduhum akalaha wa yanzilu ahaduhum bil wadi fayakhudhu arba'a ahjar thalatha liqadarihi war rabi huwa ahsanuha yaj'aluha ilahan fata'ammal ya akhi fillah هذه المعاني العظيمة توصل لمراد الله بالطريق الذي شرعه تفوز في الدنيا والآخرة والله الموفق. Ayat ini yaitu surah Saba ayat 23 yang menyatakan para malaikat sampai pingsan saking takutnya kepada Allah. Ayat tersebut memutus urat kemusyrikan dalam hati manusia. Karena apabila seorang manusia mengetahui agungnya Allah, saking agungnya Allah, langit sampai berguncang. Penduduk langit yaitu para malaikat sampai pingsan hanya dengan mendengar kalamullah yang merupakan wahyu, perintah ucapan Allah kepada para malaikat. Maka bagaimana mungkin seseorang menyekutukan Allah dengan makhluknya? Kadang-kadang ya orang musyrik itu membuat patung atau yang mereka sembah itu dengan tangannya. Ada kalanya orang Arab membuat sesembahan dari kurma dibawa-bawa kemana-mana. Jadi kurma itu si bijinya dicopotin, dicampur, digabungkan kurma-kurma yang tidak berbiji, diemplek-emplek gitu, kemudian dibentuk saja patung. Disembah, dibawa kemana-mana, pas di jalan lapar, gak ada lagi makanan. Dikeluarkanlah sesembahan dari kurma itu, disembah, mohon maaf saya mau makan kamu, dimakan. Hebat tuh Tuhan sesembahannya dimakan. Kadang-kadang kalau mereka di perjalanan melalui sebuah lembah, mereka ingin menyembah. Dipilihlah 3 buah batu yang ukurannya sama, lalu diambillah batu keempat yang lebih besar dan yang bentuknya paling bagus, lalu yang keempat ini dijadikan sesembahan. Sampai segitu bodohnya mereka ya. Begitu mudah mengambil sesembahan. Batu dipilih yang terbaik, kemudian disembah. Setelah itu dibuang lagi, pergi lagi. Maka betapa rendahnya mereka. Mereka merendahkan dirinya di bawah kerendahan benda-benda mati yang mereka sembah. Oleh karena itulah, maka mengetahui malaikat yang begitu dahsyat, begitu agung. Tapi malaikat yang hebat, yang kuat, yang dahsyat, yang agung, yang luar biasa. Kata kita mah yang jauh benar-benar sakti mandraguna. Mereka pun ternyata takutnya bukan main kepada Allah sampai pingsan. Mengetahui dahsyatnya, hebatnya malaikat mengakibatkan kita akan mengagungkan Allah. Karena keagungan, kehebatan malaikat siapa yang memberi? Allah. Kalau enggak diberikan oleh Allah, tidak akan sehebat itu mereka. Kalau Allah, kalau malaikat saja ya sudah sehebat itu, apalagi yang memberikan kehebatan itu kepada para malaikat. Berdasarkan hal itulah, maka kita mengetahui bahwa salah satu di antara buah dari beriman kepada para malaikat adalah lahirnya pengagungan kepada Allah dan pengesaan kepada Allah dalam hal rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Inilah buah yang kedua dari beriman kepada para malaikat. Para pendengar sekalian, nampaknya cukup satu buah ini saja yang kita bahas pada pagi hari ini. Insyaallah buah iman kepada malaikat yang selanjutnya akan kita bahas pada hari Senin yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu. Dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan tanya jawab kepada Akhi Muzain. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar. Alhamdulillah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Silakan. Ya, syukran Ustaz atas pemaparan. Barangkali mungkin kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang datang melalui pesan singkat ini Ustaz. Apa batasan aurat laki-laki dan perempuan di hadapan mahram, kata Ustaz? Barakallahu fiik. Dari malaikat ke aurat. Iya, tentang batasan aurat itu sudah ada buku khusus dengan judul hijab. auratun nisa amamal maharim. Dan itu sudah diterjemahkan dan beberapa tahun lalu itu pernah kita bahas. Ya, adapun untuk laki-laki, batasan aurat mereka dari pusar sampai lutut, baik di depan mahram ataupun di luar mahramnya, selain kepada mahram. Adapun untuk wanita, kalau di hadapan suami tidak ada aurat. Seluruh tubuh wanita adalah hak bagi suaminya, baik untuk dilihat ataupun untuk diapa-apakan pun, diapa-apakan pun oleh suami. Itu hak suami. Dan si istri tidak boleh menolak atau menghalangi hak suami ini. Adapun selain kepada suami, kepada mahramnya, baik kepada ayahnya, anaknya yang laki-laki, kepada adiknya atau kakaknya, maka aurat wanita dari mulai lutut sampai ke lehernya, sampai ke sikutnya. Seorang wanita boleh memperlihatkan betisnya ke bawah kepada mahramnya, boleh memperlihatkan sikutnya, boleh memperlihatkan lehernya sampai ke kepalanya. Adapun bagian yang lainnya maka tetap harus ditutup, ya. Kecuali apabila membuka bagian-bagian itu di hadapan mahram bisa menimbulkan fitnah, maka hendaklah juga ditutup sekalipun dari mahram, seperti kepada pamannya, adiknya atau kakaknya. Tapi bisa berbahaya karena karakter khas dari si adiknya atau kakaknya, maka hendaklah juga ditutup. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan angkat penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Dari Ibu siapa, di mana? Dari Ibu Sanusi di Sarijadi. Ibu Sanusi, tolong dikecilin itunya ya, Bu. Ya. Radionya, ada feedback. Ini Pak Ustaz, saya kan pernah dikasih doa sama Kiai. Itu sebelumnya saya bacanya saya, ya Allah, ya malaikat, ya malaikatullah, ya Rasulullah. Itu boleh apa seperti itu? Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Sanusi di Sarijadi, barakallahu fik. Ya, perkataan ya Allah, ya malaikat Allah, ya Rasulullah, kemudian barulah isinya berdoa. Ini yang harus kita wanti-wanti, Bu. Tidak boleh, Bu. Haram, Bu, hukumnya. Dan itu termasuk perbuatan syirik. Pelakunya disebut musyrik. Karena apa? Karena berdoa kepada tiga pihak. Kepada Allah, kepada para malaikatnya, dan kepada Rasulullah, ya, yang sudah meninggal. Dan berdoa termasuk salah satu jenis ibadah. Nabi SAW bersabda, "Ad-du'a wal ibadah." Berdoa itu adalah ibadah. Kalau kita berdoa kepada Allah, berarti kita sedang beribadah kepada Allah melalui doa tadi. Kalau kita berdoa kepada malaikat, berarti kita beribadah kepada malaikat. Dan beribadah kepada malaikat haram hukumnya. Pelakunya musyrik. Berdoa kepada Rasul SAW yang sudah meninggal, berarti beribadah kepada beliau. Dan itu haram, tidak boleh. Ya, Rasul SAW menyatakan ad-du'a wal ibadah. Dalam ayat juga dikatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku langsung. Maka aku akan apa? Penuhi permintaanmu, akan aku kabulkan. Maka tidak boleh umpamanya kita mengetahui bahwa malaikat yang mengatur rizki, yang menurunkan hujan itu malaikat Mikail. Lalu kita berdoa, wahai malaikat Mikail turunkan hujan. Maka tidak boleh, haram hukumnya. Apakah malaikat Mikail akan mengabulkan? Pasti tidak akan. Dia juga pasti murka, marah. Karena berdoa kepada dia yang harusnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ibarat dalam sebuah organisasi, ada ketua, ada bendahara. Bendahara pemegang apa? Uang. Lalu kita butuh uang, minta langsung ke bendahara. Dikasih enggak? Enggak akan. Bendahara tidak mungkin, kalau jujur, Kalau profesional tidak berwenang mengeluarkan uang itu tanpa instruksi dari siapa? Dari ketua. Walaupun uang banyak, ada orang minta atau pinjam, nggak bisa. Saya nggak berwenang, saya cuma apa bertugas menampung aja, menyimpan. Yang berwenang tuh ketua. Kalau mau tuh minta ke ketua, nanti ketua instruksikan ke saya keluarkan gitu. Itu dalam kehidupan berorganisasi aja begitu. Yang berwenang itu ketua. Malaikat ditugaskan oleh Allah, Mikail, untuk mengatur rizki, hujan, awan dan seterusnya, tumbuh-tumbuhan, hanya melakukan tugas tapi tidak berwenang mengabulkan permintaan manusia. Mintalah kepada Allah azza wajalla, ya. Jadi haram hukumnya berdoa kepada Allah yang dibarengi dengan berdoa kepada para malaikat dan berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup berdoa saja kepada Allah, ya Allah, lalu sebutkan isi permintaan kita. Jangan sekali-kali menunjukkan doa kepada Allah yang disertakan juga doa kepada malaikat dan kepada nabi atau kepada siapapun, ya. Tidak boleh, Bu, itu sekalipun dari kiai, ya. Kiai itu sekedar sebutan. Dukun aja sekarang banyak disebut kiai, disebut ustadz. Jadi menyebut ustadz atau kiai itu tidak boleh sembarangan ditujukan juga kepada dukun. Akhirnya semua yang diungkapkan oleh dukun itu dianggap benar karena dia ustadz, itu kiai. Enggak boleh seperti itu, ya. Kiai atau ustadznya seseorang tidak dilihat dari gelar dan tidak dilihat dari omongan orang tentang dia, tapi dilihat dari pengamalan dia. Ternyata prakteknya dukun, jangan disebut kiai, ya. Begitu, Bu Sanusi, wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Baik Ustaz, ada penelpon yang kedua yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Halo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wafika barakallah. Dari siapa, di mana, Pak? Dadan. Dadan di Holis. Holis, ya silakan, Pak Dadan. Ya, ada ini pertanyaan. Ada pusat, hanya malaikat kan tidak mempunyai. Kurang jelas, Pak. Gimana, Pak Dadan? Malaikat kan tidak mempunyai. Kalau ustadz tidak, kalau malaikat. Malaikat tidak punya hawa nafsu, terus? Iya. Itu kenapa kalau ada patung atau gambar enggak mau masuk ke dalam rumah? Itu katanya. Iya. Bagaimana dapat melepasinya? Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Dadan di Kholis. Pertanyaannya, malaikat kan tidak punya hawa nafsu. Tapi kenapa tidak mau masuk ke dalam suatu tempat yang di sana ada patung, ada kemaksiatan, ya? Nah, taib. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan yang bagus, ya. Pertama, harus diketahui bahwa malaikat yang tidak akan masuk ke suatu tempat yang di sana ada patung hanyalah malaikat rahmat. Malaikat Jibril juga tidak mau, ya. Adapun malaikat pencatat amal, malaikat penjaga, malaikat korin, tetap itu mendampingi, ya. Masuk ke WC juga tetap. Sebab kalau umpama malaikat pencatat tidak ikut masuk ke WC, enak banget di WC nanti kita maksiat enggak dicatat. Malakul maut masuk dimanapun, mau di WC, mau di tempat yang ada patung gitu, ya. Kalau datang ajal orang itu, ya, malakul maut tetap mendatangi dimanapun dia berada, sedang apapun dia, gitu, ya. Nah, adapun malaikat rahmat, termasuk malaikat Jibril, mereka tidak mau masuk ke tempat yang ada maksiat di sana, ke tempat yang di sana ada patung, bukan karena menunjukkan mereka memiliki hawa nafsu, tapi karena keagungan akhlak mereka. Ya, sekarang jangankan malaikat itu, kita aja manusia yang memiliki iman, ya, yang memiliki kesolehan, ketakwaan, mau enggak masuk ke tempat yang tidak layak untuk dimasuki? Mau enggak kita malam-malam masuk ke diskotik di mana di sana ada orang-orang yang sedang bermaksiat. Ada yang sedang mabuk, ada yang sedang mengkonsumsi narkoba, ada yang sedang joget-joget, mungkin, bahkan ada mungkin juga yang orang yang sedang berzina. Mau enggak? Berani enggak? Enggak berani. Kenapa? Karena malu, enggak layak itu untuk dimasuki. Ya. Oleh karena itulah maka yang apa menjadi penyebab seseorang yang beriman yang soleh tidak mau memasuki tempat-tempat yang tidak layak, apakah itu disebabkan karena mereka memiliki hawa nafsu yang menyebabkan mereka tidak mau memasukinya? Bukan karena hawa nafsunya, tapi karena iman yang dimilikinya. Imannya menyebabkan mereka tidak merasa nyaman masuk ke tempat itu. Para malaikat karena keagungan akhlaknya yang kita pernah bahas, agungnya malaikat, tidak akan mau masuk ke tempat-tempat yang secara syar'i dilarang untuk dimasuki. Ya, makanya ini yang menjadi alasan kenapa malaikat tidak mau memasuki di suatu tempat yang di sana ada maksiat, ada penyimpangan, baik itu perbuatan maksiat, musik, lagu, ya, termasuk umpamanya patung-patung berhala, baik patung yang disembah ataupun yang tidak disembah. Kalau di sana ada patung yang menyerupai makhluk ciptaan Allah, mereka tidak mau memasukinya karena syariat Allah yang melarang hal itu. Karena keagungan akhlak mereka dan keimanan mereka yang dahsyat menyebabkan mereka merasa tidak nyaman berada di tempat itu. Dan itu tidaklah menunjukkan bahwa mereka memiliki nafsu, enggak. Ya. Itu yang pertama. Kedua, harus didefinisikan apa yang dimaksud dengan nafsu. Kalau yang dimaksud nafsu adalah semangat, ya, atau dalam bahasa Arabnya dawafi, motivasi. Seperti nafsu makan, nafsu bekerja, nafsu belajar, ya. Maka itu dalam bahasa Arab disebutnya dafi atau jamaknya dawafi. Maknanya pendorong, motivator, yang memotivasi orang itu untuk bekerja, yang memotivasi orang itu untuk belajar, yang memotivasi orang itu untuk makan. Yang bahasa kita disebut nafsu, nafsu seksual, nafsu makan, nafsu bekerja, nafsu belajar, kan sama-sama nafsu juga, ya. Nah, adapun hawa nafsu yang dimaksud dalam bahasa Arab adalah al-hawa. Al-hawa itu artinya itu. Jadi setiap keinginan, ucapan, perbuatan yang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka itu hawa nafsu. Sumial hawa, hawa li'annahu yahwi sahibahu ilan nar. Hawa nafsu disebut hawa karena bisa menghawakan pelakunya ke dalam neraka. Menghawakan itu menjerumuskan ke dalam neraka, ke dalam azab Allah. Itu hawa nafsu. Nah, adapun nafsu seperti nafsu makan, nafsu seksual, nafsu bekerja itu bukan hawa disebutnya dalam bahasa, tapi dafi, dawafi. Ada lagi umpamanya nafsu terbagi kepada tiga. Nafsul ammarah, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainah. Itu beda lagi. Nafsu di sana artinya jiwa. Kondisi jiwa manusia ada tiga macam. Jiwa yang ammarah, yang selalu cenderung kepada keburukan. Kemudian yang kedua nafsul lawamah, yaitu jiwa yang kadang-kadang dia ibadah kepada Allah, kadang-kadang terjerumus ke dalam maksiat, lalu dia menyesal, lalu taubat, lalu mencela dirinya sendiri. Taubat, lalu ibadah lagi. Besoknya bermaksiat lagi, lalu menyesal lagi, taubat lagi, mencela dirinya sendiri. Karena seringnya mencela disebut lawamah. Berasal dari kata laum yang artinya mencela. Ya. Nah yang ketiga nafsul mutmainah, yaitu jiwa yang selalu tenang, yang selalu cenderung kepada kebenaran. Nah ini juga disebut nafsu, nafas dalam bahasa Arab. Ya, tapi dalam bahasa kita itu maknanya jiwa. Ya, itu jadi harus apa dirinci makna nafsu dalam bahasa kita yang maknanya lebih luas di dalam dibanding dalam bahasa Arab. Nafsu di kita bisa diterapkan kepada emosi, bisa diterapkan kepada nafsu seksual, nafsu makan, nafsu belajar, nafsu bekerja. Itu bisa juga nafsu dalam arti hawa nafsu, semuanya nafsu. Tapi dalam bahasa Arab itu dibedakan, ya. Nah, apakah malaikat memiliki nafsu? Kalau nafsu yang dimaksud hawa nafsu, tidak, ya. Tapi kalau nafsu yang dimaksud adalah dafi, motivator, pendorong untuk melakukan sebuah kebaikan, ya, malaikat memiliki motivasi untuk melakukan kebaikan. Mereka memiliki hati. Dan Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, hatta idza fuzi'an qulubihim, sehingga apabila sudah dihilangkan rasa takut dari hati-hati para malaikat. Mereka punya hati. Dan hati itulah yang menjadi tempat bagi motivasi untuk mengamalkan kebaikan, ya. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami kembali angkat penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ai. Silakan Bu, pakai bahasa Indonesia, ya. Iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz, ya. Gini, ada yang curhat gitu ya. Seorang suami ke istrinya itu melarang taklim. Tapi suami sendiri tidak ngasih contoh. Nah, bagaimana menurut Ustaz nggak mendidik istrinya gitu? Tapi istri pengajian keluar dilarang seperti itu. Tapi si suami itu tidak bisa jadi imam yang baik. Nah, terus yang kedua yang tadi Ustaz katakan itu betul ya. Ketika di sekolah ya ada perpisahan, ada ini apa silaturahim kalau hari raya. Suka misalnya ada dangdutan, saya teh aburat pulang. Karena dah enggak senang ya acara-acara yang seperti itu. Pertamanya pengajian, setelah itu ada dangdutan gitu seperti itu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ai di Cimahi, barakallahu fiik. Ya. Seorang suami melarang istrinya ikut pengajian tapi tidak mendidik dia di rumah. Suami itu bertanggung jawab kepada istrinya. Dia disebutnya qawwam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki itu qawwam bagi para istrinya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini menyatakan qawwam itu mencakup empat hal. Huwa ra'isuha, ya. Wal hakimu 'alaiha. Wa kabiruha wa muaddibuha. Pertama, suami itu pemimpin. Kedua, pembesar. Ketiga, hakim. Dan keempat, pendidik, pembina. Di dalam pundak seorang suami terpikul empat hal ini atas istri dan anak-anaknya. Makanya firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Maknanya adalah alimu ahlakum wa auladakum al khaira wa syarra. Ajarkan kepada istrimu dan anak-anakmu kebaikan dan keburukan. Kebaikannya untuk diamalkan, keburukannya diperkenalkan untuk dikenali dan dijauhi, dihindarkan. Dan itu tugas itu terpikul kepada suami. Siapa yang tidak melaksanakan tugas ini berarti dia menyia-nyiakan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Dia berdosa. Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i itsman idza dhayya'a man ya'ul." Cukuplah seseorang menjadi dianggap berdosa apabila dia menyia-nyiakan tanggung jawab kepada orang yang berada di bawah tanggungannya. Di bawah tanggung jawabnya, istrinya dan anaknya harus diajari, harus dididik, harus diarahkan, tapi dia tidak mendidiknya. Ya, di rumah tidak diajari ngaji, tidak diajari sholat, tidak diajari tauhid, tidak diajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dia berdosa. Pas istri kreatif, mungkin suami begitu karena gak ada waktu untuk habis semua waktu untuk mencari nafkah, atau karena tidak punya kemampuan, dan suami nage bodoh tentang syariat. Mestinya kalau begitu, nyuruh istrinya kamu baca-baca. Kamu dengar tuh radio yang isinya ceramah. Kamu setel TV yang isinya ceramah. Kamu tuh hadir di pengajian di masjid kita tuh. Agar kamu bisa wudu, bisa sholat, bisa baca Quran, bisa tahu kebenaran dan keburukan. Kebenarannya dilaksanakan, keburukannya dihindari. Kalau saya mencari nafkahnya, mestinya begitu. Ini mah tidak. Dididik di rumah tidak. Mau ngaji keluar gak boleh. Akibatnya apa? Akibatnya jauh dari Allah. Hatinya gersang. Nanti kalau si istri durhaka kepada suami, salah satu alasannya karena memang tidak dididik oleh suami. Rugi besar. Ya. Dunia akhirat. Maka dosalah suami yang tidak mendidik istrinya dan tidak membolehkan istrinya untuk mendidik diri sendiri dengan cara menghadiri pengajian. Ya, jadi itu suami yang durhaka karena apa? Karena tidak menunaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga yang harusnya mendidik dan membina, ya. Kalau dirinya tidak bisa mendidik dan membina, suruh istrinya untuk belajar, untuk mengaji, ya. Terus bagaimana sikap istri kalau umpamanya dilarang oleh suaminya? Maka pertama tetap wajib taat. Mungkin suami melarang itu karena tidak mau ditinggalkan di rumah, ingin selalu dekat dengan istrinya. Ini suami yang romantis. Sekalipun untuk ngaji. Maka cari solusi, ya. Solusinya apa? Ya, mohon kepada suami disediakan fasilitas untuk mengaji. Tolong berikan radio, saya akan nyetel radio Roja. Tolong umpamanya pasangkan parabola TV Roja, saya akan nyetel. Ya, tolong umpamanya sediakan internet, saya akan searching, saya akan buka YouTube. Di YouTube itu banyak apa namanya ceramah-ceramah dari para ustadz, ya, dari para masyayikh, dan ada teks terjemahannya, ya. Agar apa? Agar saya tahu agama dan saya bisa soleh dan saya bisa menjadi istri soleh yang berbakti kepada suami. Nanti menyenangkan suaminya juga, gitu ya. Nah, itu cari solusi seperti itu. Atau lebih bagus lagi, Pak, kalau memang saya gak boleh keluar sini, yuk dampingi sama Bapak mumpung libur, yuk kita ngaji bareng, agar dapat nutrisi yang sama dalam bentuk ilmu. Nanti Allah menaburkan barokah kepada kita berdua, ya. Jadi cari solusi agar kita tetap bisa belajar, bisa mengaji, bisa mengenal ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya kita akan beralih dulu kepada pesan singkat yang sudah masuk dari pendengar radio Islamic Center Binbas Yogyakarta, dari Sakti namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana agar terhindar dari najis buang air kecil bagi laki-laki? Saya pernah mendengar bahwa harus jongkok. Apakah benar dan apakah boleh karena hal tersebut menyerupai wanita? Terima kasih. Iya, siapa? Sakti. Sakti Mandraguna. Di Yogyakarta, ya, barakallahu fik. Iya. Betul, memang posisi kencing yang afdol adalah jongkok, tapi bukan jongkok menyerupai wanita. Posisi jongkoknya beda, ya. Berbeda seperti itu. Itu afdol, tapi tidak terlarang untuk berdiri. Tidak diharamkan, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah kencing sambil berdiri. Dibolehkan, ya, tidak menjadi sesuatu yang diharamkan. Bagaimana agar tidak terciprati? Ya, diatur saja teknisnya. Kan kita sudah ribuan kali melakukan itu. Sehari bisa berkali-kali gitu, ya. Gimana caranya agar tidak terciprati? Banyak cara. Dengan cara umpamanya digulung si celananya gitu, ya. Ikhtiarkan posisinya sedemikian rupa sehingga dipastikan tidak akan kecipratan najis baik ke kaki ataupun ke celananya. Kalau ke kaki gampang dicuci langsung. Dan terasa, kecipratan, kerasa kan, dicuci. Tapi kalau ke celana, pertama tidak terasa, yang kedua susah dicucinya. Bukan susah, gampang, cuma basah gitu kan. Nah, maka bisa diantisipasi dengan saya digulung, ya, terus diikhtiarkan agar si air kencingnya tidak terciprat kepada celana. Itu gampang lah, insya Allah, ya, gampang, karena kita sudah ribuan kali berpengalaman dalam hal kencing mengencing, ya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya dari Ibu Ani dari Diriung, Bandung. Bismillah Pak Ustaz, saya mau tanya, kalau doa Subhanal Malikil Kudus Rabbul Malaikat Warruh boleh diamalkan? Terima kasih Pak Ustaz. Iya, boleh Bu Ani, ya. Itu doa yang dibaca seusai melakukan sholat apa? Witir. Sholat witir, ya. Subhana Malikil Kudus, Subhana Malikil Kudus, Subhan. Itu boleh, bagus, ya. Silakan. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya dari Ibu Nia di Buah Batu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah malaikat rahmat juga tidak akan masuk ke tempat wisata umum, misalnya ke tempat pemandian kolam renang? Syukran. Iya, kalau tempat wisata umumnya memperlihatkan aurat, iya tuh Bu, ya, tidak akan masuk. Dan kita juga risih masuk ke sana, harus bari merem gitu, ya. Tapi kalau tempat wisata umumnya itu tidak ada tidak mengandung hal-hal yang terlarang secara syar'i, ya, tetap malaikat bisa saja umpamanya ke kebun binatang, ya. Di sana tidak ada hal-hal yang melanggar syariat, tidak ada musik. Kalau binatang-binatang enggak masalah gitu, ya. Kemudian kita ngariung, kita amparkan tikar, kemudian di sana duduk semuanya, kemudian ada tausiah, ya, malaikat rahmat tetap insyaallah datang, ya. Tapi kalau umpamanya di sana ada kemaksiatan, ada musik, ada lagu, ada aurat-aurat yang terbuka seperti di kolam renang, seperti di pantai-pantai yang di sana banyak orang-orang membuka aurat, tentu saja jangankan malaikat, kita aja tidak akan mau masuk ke tempat seperti itu, risih, ya, walaupun sambil merem. Ngapain atau kesana tapi meremah, ya. Begitu Bu Ani. Wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Para pendengar sekalian, kami persilakan yang akan bertanya melalui telepon tadi masuk, maaf mungkin terputus. Silakan diusahakan lagi untuk masuk teleponnya. Sementara kita menunggu, kita bacakan lewat yang SMS Ustaz. Dari Ade di Lewi Gajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Saya dulu pernah dengar Imam Asy'ari menyusun kitab. Kitab apa, dan kalau bisa ditunggu kajiannya, katanya. Apa, ulangi-ulangi? Saya dulu dengar. Saya dulu pernah dengar Imam Al-Asy'ari menyusun kitab. Kitabnya apa, dan kalau bisa ditunggu kajiannya, katanya. Abu Hasan Ali Al-Asy'ari banyak, ya, menyusun kitab. Yang dimaksud ditunggu kajiannya itu kajian kitab beliau gitu, ya, ya, taib. Dulu kita pernah membahas kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah, susunan beliau, ya. Itu beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin sekitar tahun 93-94. Jadi sekitar 22 tahun yang lalu, dan rekamannya satu belum ada internet, belum ada kalau CD sudah ada, belum ada apa yang sekarang itu USB gitu, ya, flash disk seperti itu belum ada, dan masih rekamannya berupa kaset yang diputer, teh. Saya nggak tahu kasetnya kemana itu ada, tapi pernah itu kita bahas, ya. Maqalatul Islamin Jusun Syabul Hasan Al-Asy'ari. Apakah akan ada lagi kajiannya? Kalau khusus mengkaji kitabnya, nampaknya tidak. Tapi sekali-kali itu dikutip di bagian-bagian tertentu yang dibutuhkan, iya, sangat mungkin itu di ini, ya, di apa, dikutip beberapa bagian yang penting yang berkaitan dengan tema yang sedang kita bahas. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Ya. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Pak, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sang sunat. Sehat di mana, Pak? Sekarang Pak Ade di Sudirman. Pak Ade Sudirman, silakan pakai bahasa Indonesia, ya. Iya. Jadi Pak Ustadz mau bertanya hukum tentang harta yang dihasilkan dari pemeran. Pemeran artis atau film apa sinetron, karena sekarang sangat gandrung atau digandrungi oleh masyarakat gitu. Itu kan kebanyakan pemeran itu bohong ya kenyataannya seperti itu. Iya. Bagaimana hukum yang dihasilkan dari harta itu? Yang kedua boleh Ustaz? Iya, boleh boleh. Ada seorang ustadzah di salah satu stasiun televisi swasta. Jika ada jamaahnya yang menanyakan tentang hasil jual beli dari untung yang berlipat ganda, misalkan beli 20 ribu dijual sampai 50 ribu, dia mengeluarkan dalil Ali Imran ayat 130, katanya itu kan menjelaskan tentang riba ya besar ya. Ali Imran ayat 130. Iya, yeah, terus? Itu larangan tentang memakan harta riba. Iya. Sedangkan jual beli kan itu bukan riba, tapi setelah ada yang bertanya janganlah memakan harta yang berlipat ganda gitu. Iya. Itu ada seorang ustadz seperti itu gitu. Iya. Mungkin sekian aja dulu Ustaz. Iya Pak. Iya. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasah tadi teh Pak Ade. Pak Ade di Sudirman. Ya barakallahu fiik. Iya, ada dua pertanyaan ya dari Pak Ade. Pertanyaan pertama apa tadi? Hukum harta yang dihasilkan dari pemeran film sinetron. Iya, bagaimana hukum penghasilan dari bermain film atau sinetron? Taib, barakallahu fiik. Hukum bermain sandiwara atau film atau sinetron atau yang sejenisnya, ya. Kalau sinetron, sandiwara atau film itu jelas berisi kemaksiatan, ada apa namanya aurat yang terbuka bagi wanita, ada adegan-adegan yang mengharuskan dia berpelukan dengan yang bukan mahram, berpegangan tangan berdua-dua dan seterusnya, maka jangankan di dalam sinetron, dalam realita, dalam kenyataan itu sudah diharamkan. Maka apalagi poin yang keduanya, yaitu mengsinetronkan hal itu atau memfilmkan hal tersebut secara bersandiwara, maka diharamkan adegan seperti itu. Dan apabila sesuatu diharamkan, maka haram pula hasil dari hal tersebut. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, innallaha idza harrama syai'an harrama tsamanah. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan sesuatu, haram pula hasil dari sesuatu itu. Merampok itu haram, hasil dari merampok haram. Berjudi itu haram, hasil menang dari judi juga haram. Gitu ya. Riba itu diharamkan, hasil dari riba juga haram, ya. Nah, jadi umpamanya daging babi itu haram, maka hasil dari jual beli daging babi adalah haram. Nah, termasuk kalau sebuah pekerjaan haram, maka hasil dari pekerjaan itu pun menjadi haram pula. Ya, oleh karena itu kalau adegan-adegan yang dia perankan di dalam sinetron, di dalam film yang dia mainkan adalah adegan-adegan yang secara syar'i haram, maka hasil bayaran dari hal itu haram pula berdasarkan hadis yang tadi, innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Sesungguhnya Allah bila mengharamkan sesuatu, maka haram pula hasil dari sesuatu tersebut. Adapun sekarang kalau adegannya tidak ada adegan-adegan yang maksiat, seperti umpamanya film dokumentasi para ulama, ada yang memerankan ulamanya, Yang dia perankan adegan-adegan yang baik-baik. Bagaimana dia belajar, bagaimana dia sabar dalam menghadapi ujian, cobaan selama belajar. Bagaimana dia beribadah malam harinya, saum di siang harinya, membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab, menghindari kemaksiatan-kemaksiatan. Pokoknya peran-perannya bagus. Peran-perannya justru memotivasi penontonnya untuk menjadi baik. Tidak ada adegan-adegan yang diharamkan oleh syariat. Maka sebagian ulama menyatakan itu boleh dan tidak terlarang. Maka kalau itu dibolehkan, dibolehkan pula ya, hasil yang diperoleh dari hal tersebut. Jadi bukan sinetron atau filmnya itu sendiri, tapi adegan yang dia mainkan di dalam film atau sinetron tersebut. Maka barulah itu yang menentukan halal atau haramnya penghasilan dari seni peran tersebut. Wallahu a'lam. Ini yang pertama. Pertanyaan keduanya adalah ada seorang ustazah yang ketika ditanya tentang apa namanya berjual beli tapi dengan keuntungan berlipat, seperti umpamanya modalnya 20.000 lalu dijual dengan harga 50.000, jadi lebih dari 100%. Apakah dibolehkan? Sebab si orang tadi menyatakan tidak boleh berdasarkan Al-Quran surah Ali Imran ayat berapa? 130. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafa mudha'afah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta riba yang berlipat-lipat. Iya, pertama ayat ini riba. Maksudnya kita meminjamkan uang 100 ribu. Kemudian harus dibayar 120 ribu. Ini haram walaupun tidak berlipat. Ya. Karena apa? Yang haramnya bukan karena berlipatnya, karena ribanya. Adapun kalau jual beli halal, tidak terlarang. Nah, apakah dibolehkan enggak berjual beli mengambil keuntungan 100%? Ya, tidak ada larangan. Kalau umpamanya sekarang begini, kita bikin permen. Modal satu permen itu, ya, satu permen itu dibuatnya modalnya cuma 20 rupiah. Ya, 20 rupiah. 200 rupiah. Sekarang enggak ada 20 rupiah, 200 rupiah. Lalu dijual 500 rupiah. Karena harga permen sekarang minimal 500-nya, 500 rupiah. Modalnya mungkin cuma 200 rupiah. Dijual 500 rupiah. Berapa persen yang dia ambil? Lebih dari 100%, 150% ya, 150% yang untung yang dia. Boleh enggak? Boleh, enggak terlarang. Asal si pembeli ridha ya terhadap harga yang ditetapkan tersebut. Syaratnya hanya ridha, bukan keuntungan. Maka itu dibolehkan walaupun sampai 150% dari modal. Ya, kalau umpam terlarang maka kita nggak boleh loh beli permen atau beli makanan-makanan, barang-barang yang harganya super murah, seperti umpamanya kerupuk. Kerupuk kan sekarang harganya satunya minimal 500 rupiah. Ya, mungkin satu kerupuk itu modalnya cuma 100 atau 200 rupiah, dijual 500. Tapi dalam jumlah besar ya kan menjadi gede juga gitu kan. Nah, kalau satu kerupuknya keuntungannya itu 150%, apakah menjadi haram membeli kerupuk dan menjual kerupuk? Tidak, tidak haram. Dibolehkan. Asal ridho. Pembeli ridho, yang menjual juga ridho. Asal melalui proses jual-beli yang halal. Sehingga yang diharamkan berlipat-lipat itu bukan mengambil keuntungan, tetapi ribanya. Bahkan walaupun tidak berlipat, umpamanya meminjamkan 100 ribu lalu kembali harus 101 ribu, ribanya cuma 1 ribu, tetap haram ya, walaupun tidak berlipat. Jadi karena apa? Karena ribanya. Maka disebut la ta'kulu riba adhafa mudha'afah, mengisyaratkan yang namanya riba pasti adalah berlipat sekalipun dengan lipatan yang kecil. Meminjamkan umpamanya 100 ribu rupiah, nanti harus kembali 101 rupiah. Hanya 1 ribu rupiah tapi tetap saja haram. Adapun jual beli modalnya umpamanya 500 rupiah kemudian dijual 1.500, 200%, kalau si pembeli ridho maka tidak menjadi masalah dan tidak menjadi haram, dibolehkan. Ayat tadi ayat riba, sedangkan ini jual beli, maka pengharaman jual beli yang untungnya gede ditembak dengan ayat riba maka tidak boleh. Ayat riba tentang riba, ini amalannya amal jual beli, maka tidak boleh mengharamkan jual beli dengan ayat riba. Karena dua hal itu berbeda. Kalau riba mah urusan pinjam meminjam gitu ya. Kalau jual beli mah urusan transaksi jual beli. Dua hal yang berbeda, maka ayat riba tidak boleh ditembakkan untuk aktivitas jual beli. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya. Terakhir. Ya. Ada telepon yang masuk, silakan angkat. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa di mana, Pak? Ini mau tanya Pak Ustaz. Iya. Kan kita mau masuk Ramadan. Berat saya seorang buruh pabrik. Ini kalau kadang-kadang kita tidak siang misalnya, kan kita melaksanakan sholat maghrib atau kita itu dan taraweh kalau bulan Ramadan ini, itu kadang-kadang sendiri karena kan masing-masing susah untuk berjamaah gitu Pak. Itu yeah. Gimana yang lebih abdulnya gimana itu Pak? Jadi kadang-kadang saya ingin berjamaah dengan teman, kadang-kadang teman juga susah gitu. Jadi gimana itu Pak? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan terakhir dari siapa tadi, kurang jelas ya. Ini dari Cimahi ya. Ya, barakallahu fik, Bapak yang barusan bertanya. Taib, hukum tarawih berjamaah hukumnya sunnah, tidak wajib. Sehingga apabila orang sekalipun umpamanya tidak tarawih, dia tidak berdosa, tapi dia melewatkan kesempatan agung untuk memperoleh pahala. Apalagi berjamaahnya, berjamaah juga sunnah lagi ya. Apabila seseorang sholat tarawih sendirian maka tidak berdosa, tidak apa-apa ya. Nah, adapun menunaikan tugas pekerjaan yang sudah disepakati melalui perjanjian, akad perjanjian kerja antara karyawan dengan pemilik perusahaan, maka setelah ditandatangani disepakati menjadi wajib. Karyawan wajib melaksanakan tugas sebagaimana yang disepakati. Maka apabila di tengah-tengah waktu kerja seorang karyawan melakukan amalan sunnah, maka dia berdosa. Maka tidak boleh umpamanya sholat duha jam 9. Jam 9 pagi. Sholat duha hukumnya sunnah. Sedangkan jam 9 itu dia wajib bekerja. Maka melakukan sholat duha di tengah waktu kerja yang sebenarnya dia wajib untuk bekerja, karena dia janjinya begitu dengan pemilik perusahaan, maka dia berdosa, tidak boleh ya. Kecuali kalau sholat fardu, kalau sholat fardu menunaikan hak Allah, walaupun umpamanya ada perjanjian bahwa kerja dari jam 9 sampai jam 3, pas zuhur mas sholat aja dulu, tinggalkan, karena zuhur hukumnya wajib. Menunaikan hak Allah harus lebih didahulukan daripada menunaikan hak sesama makhluk. Itu yang wajib. Adapun yang sunnah, walaupun berupa sholat, tapi sholatnya sholat sunnah, tidak boleh dikerjakan di jam-jam yang bagi kita wajib bekerja di jam tersebut. Ya, termasuk taraweh. Kadang-kadang ada orang yang kerjanya malam, baik security, operator, atau umpamanya memang karyawan yang kebagian sip malam. Kemudian dia pas sholat taraweh tidak bisa berjamaah, enggak apa-apa, enggak masalah. Sholat taraweh lah sendirian. Umpamanya dia bukan sip malam tapi sip sore biasanya ya, mulai dari jam 4 sampai jam 10 gitu. ya, jam 4 sampai jam 10, ya. Adapun pas sholat maghrib, berhenti aja wajib dulu. Mau dimarahi oleh bos, mau tidak, sebodoh amat. Ini waktunya saya menunaikan hak Allah gitu. Hak kamu sebagai bos saya, semuanya terkalahkan oleh hak Allah. Berhenti dulu sholat maghrib. Waktu isya, berhenti dulu sholat isya. Adapun tarawih sunnah, maka jangan memaksakan diri untuk sholat tarawih berjamaah. Karena hukumnya sunnah, sedangkan saat itu adalah wajib bagi kita untuk bekerja sesuai dengan perjanjian kita, ya. Nanti seusai jam 10 bubar bekerja, baru tarawih. Kalau ada teman-teman yang belum tarawih dan mau tarawih, mau berjamaah, ya enggak apa-apa berjamaah. Kalau enggak ada yang mau sendiri, maka enggak apa-apa. Kalau kita terbiasa sholat tarawih berjamaah, lalu suatu saat kita tidak mampu sholat tarawih berjamaah karena ada uzur seperti tadi, maka pahala sholat tarawih berjamaah di masjid tetap akan kita dapatkan. Allah akan memberikan pahala kepada kita dengan pahala sholat tarawih berjamaah, sekalipun kita sholatnya sendirian. Karena apa? Karena memang kita terbiasa tarawih berjamaah. Cuma sekarang ini ada uzur yang tidak bisa saya hindari. Akhirnya sholat tarawih di rumah sendirian. Maka tetap tarawih berjamaah di masjidnya tetap dapat. Seolah-olah dia itu sholat malam sepanjang sholat semalam suntuk. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man qama Ramadan ma'imamihi hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa orang yang, ya, melakukan qiyamul Ramadan bersama imam sampai selesai, akan dicatatkan baginya seolah-olah dia sholat semalam suntuk, walaupun sholatnya cuma setengah jam. Pahalanya sama dengan sholat semalam suntuk. Kita biasa demikian, suatu saat kita harus kerja, sehingga gak bisa tarawih berjamaah, lalu tarawih sendiri di rumah, maka tetap pahala tarawih berjamaahnya Allah berikan kepada kita. Itu kaidah. Kita umur biasa sholat berjamaah di masjid di awal waktu bersama imam. Pas suatu saat hujan, kita enggak bisa ke masjid, akhirnya kita sholat sendirian di rumah. Walaupun sholat sendirian, karena kita terbiasa sholat berjamaah di masjid, maka kita dapat pahala sholat berjamaah di masjid. Adapun saat itu kita enggak berangkat karena hujan, kita biasa saum Senin Kamis. Suatu saat hari Senin kita sakit, gak bisa saum, maka walaupun tidak saum, kita tetap dapat pahala saum Senin Kamis, ya, karena kita terbiasa. Saat itu gak bisa karena ada udzur sakit. Demikian Pak, ya, wallahu a'lam bishawab, ya, cukup sampai di sini saja dulu. Sekian saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.